Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memelihara kita di dalam iman dan al-Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan kita hamba-hambanya yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lidah kita, dengan hati kita dan juga dengan amal perbuatan kita. Dan semoga dengan itu Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepadaku, pasti aku akan menambahkan lagi nikmat-Ku kepadamu. Dan telah kita baca di dalam kitab Riyadhus Salihin beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bab ke-11 ini, iaitu babul mujahadah, bersungguh-sungguh, yakni di dalam beramal salih. Antaranya adalah hadis Wali, iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, berkaitan dengan kelebihan seorang yang mendekatkan dirinya dengan kewajipan-kewajipan yang Allah wajibkan atasnya, dan kemudian menambahnya dengan ibadat-ibadat sunnah sehinggalah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis Anas, iaitu barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sejengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya dengan sehasta. Dan bila dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sehasta, maka Allah mendekat kepadanya sedepa. Apabila dia datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan kemudian hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat di mana manusia ramai yang tertipu kerananya, kesihatan dan waktu lapang. Sihat wal faram. Juga hadis riwayat Al-Bukhari. Dan kita terangkan bahawa itu adalah hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq ataupun kitab melembutkan hati. Dan ini sebagaimana telah kita terangkan bahawa kepentingannya dua nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kesihatan badan dan kelapangan masa. Dan jika telah bercantumlah dua nikmat ini kepada seorang hamba, maka hendaklah dia bersegera bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan teruskan pada hadis yang berikutnya, surat 563 daripada kitab terjemahan, hadis ke-98, kata pengarang kita Imam An-Nawawi rahimallahu taala. An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. Yang maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia telah berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bangun untuk mengerjakan solat malam sampai kedua kakinya bengkak. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian sedangkan Allah telah mengampuni semua dosamu baik yang telah lampau maupun yang akan datang? Beliau menjawab, apakah tidak sepantasnya jika aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini hadis yang masyhur, mungkin selalu juga kita dengarkannya, tentang sungguhnya ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Tuhannya, dan khususnya dalam solat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini terdapat syarah yang baik daripada Syekh Al-Faymin rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan membacanya, iaitu di dalam surat 164. Penulis An-Nawawi menyitir hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ini ke dalam bab Al-Mujahadah, Dan kami telah jelaskan di muka bahawa di antara bentuk mujahadah adalah memerangi diri sendiri, dalam erti membawa diri ini agar sentiasa taat, beribadat dan sabar dalam menjalankannya. Ini telah kita tahu bahawa bukan mudah untuk sentiasa bersungguh-sungguh beramal saleh, sebab asalnya nafsu kita itu ingin memuaskan dirinya sendiri. Yani ibadat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ni, di sana ada jiwa-jiwa yang mana tidak berkenan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam bab ibadah. Dan juga di sana terdapat dua perkara di dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan ulama telah berkata bahawa meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, lebih mudah berbanding dengan laksanakan perintah Allah, laksanakan yang wajib, laksanakan yang sunat, daripada sudut susah payahnya, daripada sudut susah payah usahanya. Tinggalkan sesuatu yang diharamkan, tinggalkan arak, tinggalkan zina, tinggalkan judi, tidak perlu kepada apa-apa, melainkan meninggalkannya sahaja. Nah, ada pun melaksanakan perintah Allah perlu kepada usaha, perlu susah payah, perlu kepada penat lelah, tak nak mengangkat wuduk, berapa tapak saja ke bilik mandi untuk angkat wuduk itu dah kira susah untuk kebanyakan orang. Malasnya akan datang, apalagi nak solat. Kalau orang wanita nak pakai kelekungnya lagi, memang licin. Nak buka Quran menggandang berat, baik. Jadi ia lebih mudah ataupun lebih berat berbanding dengan setakat meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Daripada sudut itu memang lagi berat melaksanakan perintah daripada meninggalkan larangan. Baik, tapi kita juga telah menerangkan bahawa daripada sudut lain, kita dapati bahawa ramai orang mengadu susah meninggalkan yang haram, meninggalkan maksiat, berbanding dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia itu diuji ikut keadaan-keadaan, sekejap begini, sekejap begitu. Ala kulli hal, jadi mujahadah artinya adalah memerangi diri sendiri. Kita lawan hawa nafsu kita agar kita bawakan dia sentiasa taat beribadat, kemudian sabar dalam menjalankannya. Ini antara jenis-jenis bersabar. An-Nawawi menjelaskan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bangun malam, kana yaqumu minal lail. Ini lafaz lalu, bukan sekali sahaja. Hingga kedua kakinya bengkak, hatta tatafattar qadamahu. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian sedangkan Allah telah mengampuni semua dosamu, baik yang telah lampau maupun yang akan datang? Beliau menjawab, apakah tidak aku suka untuk menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berkata Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala, Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling tahu tentang perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan secara rahsia di rumah. Begitu juga isteri-isteri beliau lainnya. Adalah orang yang paling tahu tentang apa yang beliau perbuat di rumahnya. Oleh kerana itu, para pembesar sahabat sentiasa atau biasa mengutus seorang utusan supaya mendatangi isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam guna menanyakan kepada mereka tentang apa yang beliau kerjakan di rumahnya. Dan telah terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih, apabila mereka berselisih pendapat tentang sesuatu masalah, apalagi masalah itu berkaitan dengan hukum antara suami isteri, maka kita dapati sahabat akan menghantarkan orang ke rumah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada ni. Dan jawapannya adalah pemutus bagi perselisihan pendapat tersebut, sebagaimana dalam Sahih Muslim berkaitan hukum seorang yang mendatangi isterinya tetapi tidak sampai mengeluarkan air mani, apakah wajib dia mandi junub ataupun tidak. Terdapat khilaf di kalangan sahabat yang mereka memutuskan utusan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah berkata, jangan kau malu untuk bertanya sesuatu yang memang diketahui oleh aku. Baik, saya tanyakan kepada ibuku. Begitu lebih kurang kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau pun kisahkan bahawa ini berlaku antara beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Jadi itu antara kelebihan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada zaman tabi'in, didapati bahawa siapa yang banyak mengambil atau belajar daripada isteri-isteri Rasulullah SAW, dia akan mendapat kelebihan yang tidak terdapat kepada ulama-ulama lain. Maka antara yang masyhur adalah salah seorang daripada fuqaha Al-Madinah, iaitu Urwah Ibn Zubair, anak kepada Zubair Ibn Al-Awwam, dan beliau adalah anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sana ada ramai tabi'in-tabi'in yang besar yang merupakan ulama-ulama, antaranya Sa'id bin Musayyib dan lain-lain lagi. Tapi mereka berkata guru-guru Urwah Ibn Zubair adalah guru-guru kami. Dia belajar dengan fulan, dia belajar dengan fulan, dengan fulan. Kami pun duduk dengan fulan, dengan fulan, dengan fulan. Tetapi dia telah masuk, yani dia dapat masuk berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha sebab dia lah makciknya. Jadi di situlah kami kalah. Jadi itu menunjukkan bahawa banyaknya ilmu yang terdapat pada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada syarah hadis ini, jadi antara yang mereka tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau kerjakan di rumah ni. Maka mereka menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bangun malam untuk mengerjakan solat tahajud. Dalam surah Al-Muzammil, Allah SWT telah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri, yakni solat, kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthai lail wa nisfahu, atau 1/2 malam, yakni separuh malam, wa thuluthahu atau sepertiganya, wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, dan juga segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Jadi ini ayat menerangkan bahawa Rasulullah SAW telah mendirikan atau biasa mendirikan solat malam, begitu juga dengan sebahagian sahabat. Dan ini menunjukkan panjangnya tempoh solat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang bangun di sepanjang malam, kadang-kadang di pertengahan malam, kadang-kadang di solat di akhir malam, kerana beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan hak kepada dirinya untuk beristirahat dengan tetap menjalankan kewajipan ibadah kepada Tuhannya. Jadi Rasulullah SAW tidur untuk memberikan hak kepada badannya. Kemudian beliau akan bangun mengikut kerajinan beliau. Jadi kadang-kadangnya awal malam, kadang tengah malam, kadang akhir malam. Jadi kadang-kadang pula beliau bangun malam lebih daripada 1/3 malam, lebih daripada 1/3 malam, tapi kurang dari 2/3 malam, dan kadang-kadang setengah malam. Ya, kalau kita anggarkan bahawa mula malam tu daripada pukul 7, ya, ini sampai pukul 6 juga, lebih kurang dalam 12 jam, 11 jam. So dalam musim sejuk di sebagian negeri di Madinah, sampai 12 jam malamnya. Jadi maknanya Nabi SAW bangun setengah malam, pukul 12 dah bangun. Jadi solat selama 6 jam. Itu kalau setengah malam. Baik. Dan dia bangun malam untuk mengerjakan solat tahajud hingga kedua kakinya bengkak kerana lamanya beliau berdiri. Kalau 2/3 malam, maknanya berapa? Kalau 12 jam, kurang daripada 2/3 malam. Adana min thuluthai lail, kurang daripada 2/3 malam. 2/3 kali 12 betul tak? Jadi 8 kan? 8 kurang daripada 8, yang ini 7 jam lebih. Jadi paling panjang lebih kurang. Yang ini biasa, hari-hari biasa Rasulullah SAW, kata Allah SWT dalam surah Muzammil, biasa juga solat dalam lebih kurang 7 jam. Ini kalau malamnya panjang. Kalau malamnya panjang itu musim sejuk. Musim panas banyak, malam dia pula pendek. Baik. 7 jam solat. Tapi tetap tidur Rasulullah SAW. Cuma kadang-kadang saja Rasulullah SAW tidak tidur langsung. Itu dalam akhir-akhir bulan Ramadan kan diterangkan. Jadi pernah pula para sahabat ikut salat malam bersama beliau, tetapi mereka kelelahan. Menunjukkan bahawa bolehnya salat malam secara berjamaah. Ibnu Mas'ud berkata, pada suatu malam saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu malam dia bukan salat isyak. Sebab kalau salat isyak bukan Ibnu Mas'ud yang salat kat belakang dia, ramai lagi yang salat satu masjid salat. Jadi menunjukkan dia salat apa? Salat tahajud di rumahnya. Beliau lama berdiri hingga saya berfikiran yang bukan-bukan tentangnya. Jadi mereka bertanya, apa yang ada dalam fikiranmu wahai Abu Abdurrahman? Abu Abdurrahman adalah gelaran kepada Abdullah ibn Mas'ud. Beliau menjawab, saya ingin duduk dan meninggalkannya. Jadi tak mau ikut Rasulullah SAW nak mufaraqah. Kenapa? Panjang sangat bacaan Rasulullah SAW. Memanglah satu jam. Satu jam tak habis, dua jam, tiga jam, empat jam. Jadi tak boleh kita bayangkan. Sekarang zaman sekarang hampir tak boleh kita bayangkan macam mana punya panjang. Baik. Dia ingin duduk kerana tidak sabar, seperti kesabaran Nabi SAW. Sedangkan umur Ibnu Mas'ud bandingkan dengan Rasulullah SAW jauh. Jauh sekali, 20-30 tahun jauhnya jarak mereka. Nah, Hudzaifah bin Yaman juga seorang pemuda. Dia juga pernah salat bersama Nabi SAW pada satu malam. Lalu Nabi SAW membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran, yang semuanya berjumlah kira-kira 5 juz. Hudzaifah berkata, ini satu rakaat, 5 suku juz. Hudzaifah berkata, setiap kali membaca ayat-ayat rahmah, banyak adanya tentang syurga, nikmat syurga ataupun ahli syurga, Rasulullah SAW akan berhenti dan apa? Dan akan berdoa dan meminta syurga. Setiap kali membaca ayat-ayat tasbih, beliau akan bertasbih. Ada ayat memuji, bertasbihkan Allah SWT, maka Nabi SAW akan bertasbih. Dan setiap kali membaca ayat-ayat perlindungan, beliau membaca ta'awud. Ini ada ayat-ayat ancaman, Nabi SAW akan minta perlindungan daripada azab, neraka dan sebagainya. Jadi Nabi SAW faham apa yang dia baca, dan tentulah. Dan Nabi SAW berinteraksi dengan Quran dalam solatnya. Sebab itu beliau boleh tahan lama. Kalau orang yang tak faham apa yang dia baca, atau baca ngantuk-ngantuk dan sebagainya, memang tak lama dia akan apa ni, dia akan mokap juga, tak boleh tahan. Tapi kalau orang dah faham apa yang dia baca, dia nak sedap, makin apa ni, dia makin segar. Itu yang kita sampai dengar. Kadang orang solat sampai subuh terus. Jadi sebabnya adalah bagaimana mereka membaca Al-Quran. Dan kemudian bacaan Rasulullah SAW bukannya cepat dan laju macam sebagian hufaz Al-Quran zaman sekarang ini. Macam kereta api masuk dia Fatihah satu nafas, betul lah. Selagi nafas dia tak habis, begitu dia apa ni, dia tak wakaf-wakaf lagi, ayat dia tak berhenti-henti. Baik, jadi Nabi SAW jika membaca Al-Quran selalu membaca dengan tertib. Dia akan berhenti pada hujung-hujung ayat Al-Quran. Jadi berapa panjang tu? Sangat panjang. Bayangkan dalam satu rakaat membaca 5 suku juzuk. Setiap kali membaca ayat-ayat rahmat meminta, setiap membaca ayat-ayat perlindungan membaca ta'awud, dan setiap membaca ayat tasbih, beliau membaca tasbih, berapa jam beliau berdiri? Tentulah panjang sekali. Begitulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat malam. Di samping beliau memanjangkan bacaan Al-Quran, beliau juga memanjangkan bacaan rukuk dan sujud. Jadi bukan dirinya saja yang panjang, rukuknya juga panjang, sujud juga panjang. Ini yang sebagian orang pelik. Bila kadang imam tu panjangkan rukuk dan sujudnya, padahal itulah sunnah Rasulullah SAW. Tapi dengan syarat, kalau dirinya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Kalau dirinya pendek, rukuknya pun pendeklah. Nah. Jadi beliau memanjangkan bacaan rukuk dan sujud. Tapi kalau orang tanya, rukuk main panjang tu buat apa? Baca apa? Baca Quran boleh? Sujud baca Quran tak boleh kan? Jadi baca apa? Tasbihlah. Subhanarabbil-azim tu diulang-ulang banyak kali, dan zikir-zikir dalam rukuk, zikir-zikir dalam sujud yang warid. Diulang-ulang banyak kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali. Dikatakan ada seorang perawi hadis, lupa pula nama dia, masyhur dalam riwayat Syiar Alam Nubala oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Mereka berkata, kami dah lama dah tak solat belakang fulan ini, yang ni syekh ni. Dia punya solat wajib saja, dia punya tasbih kami kira sampai 30 lebih kali tasbih. Satu kali kaya rupuk, 30 kali tasbih. Kami tak boleh tahan. Ni zaman mereka ni tak boleh tahan. Ni menunjukkan bahawa ada orang zaman tu, dia punya solat macam tu. Ni menunjukkan bahawa ini adalah kebiasaan salafus salih. Rasulullah SAW solat fardunya pun banyak. Sebab itu bila solat malamnya Lagi panjang. Sebab apa? Zaman Nabi SAW dalam solat ni dia baca surah Al-Baqarah, solat fardu, surah Al-A'raf. Macam mana nak sahabat-sahabat nak dapat kiraat tu kalau Nabi SAW tak baca dalam solat? Dalam atas mimbar baca surah Qaf. Total sampaikan orang yang hadir Jumaat itu, dia kata, aku tak hafal surah Qaf melainkan daripada mulut Rasulullah SAW ketika dia baca dalam khutbah. Khutbah apa ni? Khutbah Jumaat. Ya tak? Baru khutbah. Dan Nabi SAW juga yang berkata bahawa antara fikihnya seseorang khatib itu, apabila dia panjangkan solatnya, dia pendekkan khutbah. Tapi khutbah dia baca apa? Satu surah Qaf. Dan solatnya yang konon panjang tu dia baca surah Jumaat, surah Al-Munafiqun. Baik. Maknanya apa? Rasulullah SAW nak berikan peringatan kepada orang, nak lembutkan hati orang, dia pakai Quran. Dia pakai Quran. Tapi sekarang orang dah tak percaya sangat dengan Quran. Macam Quran macam mungkin orang tak faham, orang lalai baca hadis, orang tak faham dan sebagainya. Jadi kita kena ubah. Mesti nak kena usahakan. Ini tarbiah dengan masyarakat supaya mengagungkan Al-Quran, mengagungkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah datangkan dengan kata-kata ulama, dengan kisah-kisah dan sebagainya. Baik, alat kulihat itu adalah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjang dirinya kerana bacaan Al-Quran, panjang rukuk dan sujudnya. Baik, jadi diterangkan di sini contohnya jika malam hari di musim panas sepanjang 12 jam. Tidak musim sejuk, musim panas begitu. Musim sejuk yang malamnya panjang. Maka jika beliau bangun kurang dari 2/3 malam, berarti beliau bangun kira-kira selama 7 jam lebih. Setelah kita buat calculation tadi, anda bayangkan bagaimana keadaan beliau. Namun demikian beliau tetap bersabar dan mampu memerangi dirinya sendiri, sehingga beliau bersabda, apakah tidak sepantasnya jika aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur. Jadi menunjukkan Rasulullah SAW boleh bersabar ni kenapa? Senang saja dengan jawapan. Nabi SAW suka nak jadi hambanya yang bersyukur. Jadi ibadat banyak itu adalah bukti kesyukuran beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmatnya. Dan kita tahu Nabi SAW orang yang paling banyak nikmat, yang paling banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan erti kata nikmat yang sebenar. Sebab Rasulullah SAW satu-satunya yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wahyu itu adalah ilmu, itu adalah nikmat yang terbesar. Sebab dengan wahyu itulah hati akan hidup. Siapa yang tak dapat Al-Quran, siapa yang tak dapat petunjuk, maka walaupun dia hidup 100 tahun, 1000 tahun pun, dia sebenarnya mati. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mataluhu fil dhulumat laysa bi kharijin minha. Apakah awaman kana maitan, apakah seorang yang mati kemudian kami hidupkannya dan kami jadikan padanya nuran, yang mana cahaya, yang mana dia berjalan dengan cahaya itu di antara manusia, seperti orang yang fi dhulumat, dalam kegelapan, laysa bi kharijin minha, yang tak keluar daripada kegelapan. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami hiaskan kepada orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Jadi Rasulullah SWT buat perbandingan antara orang yang dapat petunjuk yang ikut Islam dengan orang yang tak mau Islam. Apa dia? Seperti orang yang dalam kegelapan dan orang dalam cahaya, dan seperti orang yang mati dengan orang yang hidup. Jadi tentulah Sebab itu dalam Quran kalau kita lihat banyaknya ayat-ayat yang menerangkan bagaimana Allah SWT menghidupkan yang mati, bumi yang mati, diturunkannya hujan, sebelum diturunkan hujan ditiupkan pula awan tersebut. Kemudian fasuknahu li baladin mayyit, fasuknahu ila baladin mayyit, maka kami hujankan, kami tuangkannya pada balad, negeri yang mati. Kadzalika nukhrijul mauta, demikianlah kami hidupkan orang-orang yang mati. Jadi di sini menunjukkan bahawa sebagaimana wahyu, sebagaimana air itu menghidupkan yang mati dan datang daripada langit, datang daripada Allah SWT, begitu juga lah wahyu dia menghidupkan hati-hati yang mati. Jadi Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah SWT dengan beribadat bersungguh-sungguh, bermujahadah dengan makna ini. Dalam hadis ini terdapat dalil bahawa cara bersyukur adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan jika ketaatan manusia kepada Tuhannya bertambah, maka bertambah pulalah rasa syukurnya. Betul ke tak betul ni? Istimbat ni, boleh tak ambil hukum macam ni daripada hadis bahawa bersyukur itu adalah dengan beribadat. Lebih banyak kita punya ibadat, maknanya lebih banyak kita punya bersyukur. Daripada mana kita dapat? Daripada hadis yang terakhir, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku suka, bukankah aku suka untuk menjadi hamba yang sangat bersyukur. Satu faedah juga, syakura bukan syakira. Kalau syakir memang fa'il yang bersyukur. Orang yang bersyukur kita namakan dia syakir. Tapi kalau dah syakura, wazan dia fa'ul, maka dia adalah wazan mubalaghah, banyak bersyukur. Syakura. Begitu juga dengan orang yang kaslan-kaslan lah, malas. Tapi kalau dah kasul, sangat malas. Itu dia. Begitu juga kafura, kafir-kafir. Kalau dah kafur, sangat-sangat kafir, zalum. Jadi wazan ini, wazan apa ni, banyak. Kita akan jumpa bentuk kalimat ini dalam Al-Quran dengan banyak sekali. Jadi kalau kita jumpa, menunjukkan bahawa dia adalah dalam makna yang sangat banyak. Jadi Nabi SAW suka nak jadi hamba yang bersyukur. Jadi itu jawapannya bila ditanya, mengapa engkau banyak sangat salat sampai bengkak-bengkak kaki? Jadi jawapannya, ini nak buktikan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap hukum kita boleh ambil lagi satu faedah, iaitu terbalik daripada hukum tersebut. Jadi maknanya kalaulah menambah ibadat itu maknanya bersyukur, jadi apa kita dapat sebaliknya? Tak beribadat, tidak bersyukur langsung, kufur. Itu dia, paling teruk sekali. Kurang ibadat, rongak sana rongak sini, maknanya kuranglah syukurnya. Walaupun 1000 kali satu hari dia baca alhamdulillah, betul tak? Asyukrulillah. Jadi hakikatnya adalah dengan apa ni? Dengan beribadat. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini ayat dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada yang thayyibat, yang baik-baik, daripada apa yang kami berikan kepada kamu, yakni rezeki. Jadi disuruh makan. Tapi ini bukan makan wajib, paksa makan, bukan macam tu. Ini bukan perintah wajib, ini adalah perintah apa? Nikmat. Inilah nikmat aku berikan, makanlah, macam tu. Macam tetamu datang ke rumah, tuan rumah, makanlah. Ini bukan perintah mesti makan, macam apa ni, soldier suruh diperintah oleh bos dia, oleh sarjan dia. Yang ni nikmat, makan, macam tu kan. Makanlah, tapi daripada yang thayyibat, dan semuanya daripada apa yang kami berikan kepada kamu. Ingat, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepadanya beribadat. Ta'budun, apa kaitannya? Dah dapat nikmat, makan apa semuanya, disuruh apa? Washkuru, syukur. Tapi macam mana syukurnya? Jika kamu benar-benar kepadanya beribadat. Jadi dikaitkan syukur tu dengan ibadat. Sebab tu ulama mengistimbatkan Syekh Thaimin dan sebelum dia Syekh Abdul Rahman Sa'di, yang ulama-ulama mengatakan ini dalil bahawa beribadat itu adalah syukur, adalah bersyukur. Jadi bersyukur tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah secara lisan, dan ini juga dituntut, jangan kita sampai tak bersyukur dengan lidah atau kita remeh-temehkan perkara ini. Ini adalah syukur dengan lisan, tetapi syukur di sini adalah syukur dalam perbuatan, iaitu hendaklah seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah semampunya. Tentulah selepas melaksanakan yang wajib dulu, tinggalkan yang haram dulu, itu ibadat yang asli. Kemudian selepas itu ditambah dengan ibadat-ibadat yang sunat. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bahawa Allah telah mengampuni dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, sehingga beliau keluar dari dunia ini tanpa dosa kerana seluruh dosa-dosanya telah diampuni. Mana datang hukum ni pula bahawa Nabi SAW diampunkan dosanya? Sebab Aisyah telah berkata, ya Rasulullah, kenapa kau buat demikian? Kenapa kau solat sampai macam ni, sampai bengkak-bengkak kaki? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, sedangkan Allah telah mengampunkan untukmu dosa-dosa sebelum dan dosa-dosa yang akan datang. Kalau ini tak betul, tentu Rasulullah SAW kata tak ada. Siapa kata dosa aku diampunkan? Tak kan? Jadi diam, maknanya apa? Betul lah. Tapi bagaimana Aisyah boleh tahu Nabi punya dosa telah diampunkan? Dia tak ada juga nak Aisyah pandai-pandai. Tentu sekali tidak. Apa dalilnya? Sebab ada dalam Quran. Aisyah baca, semua orang baca dalam Quran bahawa Rasulullah SAW diampunkan dosanya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqiman. Dalam awal surah Al-Fath kita baca pembukaannya, sesungguhnya kami telah berikan kamu pembukaan yang besar, yang nyata, supaya dia mengampunkan untukmu dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan menunjukkan kepadamu jalan siratul mustaqim. Jadi semua orang tahu Rasulullah SAW itu nas, diampunkan dosa-dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Baik, Allah juga telah memberikan kekhususan. Jadi maknanya ibadat Rasulullah SAW bukan untuk mengampunkan atau minta pengampunan dosa, sebab telah diampunkan dosa. Jadi maknanya untuk sebab lain untuk jadi hambanya yang bersyukur. Tapi ini bukan bermakna kita, yang selain Rasulullah SAW, boleh mengaku atau mendadik dada bahawa aku ni solat ni banyak-banyak ibadat ni bukan kerana ampun dosa, aku tak takut ni semuanya, aku pun nak jadi hamba yang bersyukur. Mana pula sama awak dengan Rasulullah SAW? Awak siapa juga, macam mana hebat dia pun, sahabat besar pun, dia mesti ada dosa. Mesti ada dosa, tak dosa besar, dosa kecil. Kemudian dosa tu sama ada dia tahu ataupun dia tak tahu. Oleh kerana itu dia mesti minta pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diharapkan dengan ibadat-ibadatnya itu Allah ampunkanlah dosa. Dan dalam waktu yang sama dia nak bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan. Adapun Rasulullah SAW lain. Allah juga telah memberikan kekhususan kepada para atau beberapa kaum yang telah diampuni dosa-dosa mereka, baik dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Ada beberapa orang yang juga memiliki keistimewaan ini, seperti orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar. Pengikut perang Badar yang di kalangan orang Islam berjumlah sekitar 300-an orang. Di antara mereka adalah Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Jadi Syekh Zainal rahimahullah akan bawakan dalil bahawa ahli Badar yang 300-an lebih orang itu, mereka 313 orang sahabat, telah diampunkan dosa mereka. Nah, dan dalilnya kisah Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW bersabda kepada Umar dalam sebuah kisah yang terkenal, agak panjang sikit. Tidak tahukah kamu bahawa Allah senantiasa memperhatikan para pengikut perang Badar, seraya berfirman, lakukanlah apa yang kalian kehendaki, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kerana aku telah mengampuni kalian. Jadi ini hadis Allah SWT melihat ahli Badar. Kemudian Allah SWT berkata, tapi orang tak dengar, tapi Rasulullah SAW diberitahu, lakukanlah apa yang kamu inginkan, aku telah ampunkan dosa-dosa kamu. Maknanya ini janji bahawa mereka kalau buat dosa, dosa-dosa mereka ini diampunkan. Jadi ini dalil bahawa mereka ini adalah ahli syurga, ahlul badar. Jadi lebih ramai daripada setakat 10 orang al-ashral mubasyarina bil jannah yang dijanjikan masuk syurga, ramai lagi. Dan terdapat hadis-hadis berkaitan dengan hal ini dikumpulkan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab hadis, fadail sahabat dan lain-lain lagi. Baik, jika tidak mendapat kekhususan seperti itu, jadi dosanya diampunkan, tentu Hatib radhiyallahu anhu telah melakukan dosa yang sangat besar. Kisahnya adalah sebagai berikut, iaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerangi kaum Quraisy. Ini peperangan apa? Peperangan pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah tahun 8 Hijrah. Yang Nabi SAW akan menyerangi Quraisy kerana perjanjian yang disepakati antara beliau dan mereka di Hudaybiyah telah dilanggar. Maka Hatib ini mengirim surat tertulis kepada penduduk Mekah, beliau tinggal di Madinah, untuk mengkhabarkan kepada mereka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyerang mereka, akan datang. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi khabar tentang masalah itu melalui jalan wahyu. Jadi demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu hal ini. Ya, ini melalui wahyu. Jadi ini antara kes-kes ataupun hal-hal tertentu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib. Asalnya tak ada orang tahu. Kemudian diberitahu kepada Rasulullah SAW. Bukan semua benda yang gaib diketahui oleh Rasulullah SAW. Itu syirik. Siapa yang berkata bahawa Rasulullah SAW mengetahui yang gaib secara mutlak macam tu, maka dia telah mensyirikkan Allah SWT. Sebab dia telah berkata bahawa selain Allah juga ada yang mengetahui yang al-gaib. Sedangkan yang mengetahui yang gaib hanya Allah SWT. Tetapi di sana ada beberapa perkara yang gaib yang diberitahu kepada Rasulullah SAW. Dan biasanya ada sebab. Antaranya seperti dalam hal ini. Baik, kadang Nabi SAW terangkan bahawa pulan ahli syurga, pulan ahli neraka dan sebagainya, ada beberapa sebab untuk diikuti dan sebagainya. Adapun semata-mata mengatakan bahawa Rasulullah SAW mengetahui yang gaib, itu adalah akidah yang rosak. Baik, jadi Rasulullah SAW dapat khabar tersebut. Kemudian beliau mengutus Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dan beberapa orang sahabat lain untuk mengejar wanita tersebut, wanita yang bawa surat itu, dan sampai ke Raudhah Khah, sebuah tempat atau sebuah taman yang terkenal di jalan antara Madinah ke Makkah. Jadi ketika mereka menemukan wanita itu, mereka menghentikannya dan berkata kepadanya, keluarkan surat yang ada padamu untuk penduduk Mekah itu. Jadi Ali bin Abi Thalib dan sahabat tak teragak-ragak. Mereka terus kata, mana surat tu? Keluarkan surat tu. Surat tu. Sedangkan mana orang tahu betul-betul dia ada ke tak ada. Macam mana orang boleh kata demikian? Sebab Nabi kata ada. Nabi kata orang tu bawa surat. Wanita tu bawa surat. Inilah yakin sahabat-sahabat kepada khabar datang dari Rasulullah SAW. Tapi kalau sebahagian kita, banyak kita punya soal, banyak kita punya tanya, betul ke? Padahal dah keluar dengan hadis yang sahih. Betul ke kalau makan daging unta batal? Tak ke? Padahal Rasulullah SAW dah kata siapa makan daging unta kena wuduk lagi. Pun ada orang nak soal jawab. Baik, jadi wanita itu menjawab, saya tidak membawa surat. Dinafikan. Mereka berkata, keluarkanlah, kau mesti keluarkan surat yang ada padamu. Jika tidak, kami akan menggeledahnya hingga di balik baju. Ketika itu wanita itu mengetahui keinginan mereka yang keras, maka wanita itu mengeluarkan surat dari sepatunya, daripada khufnya. Ternyata di dalamnya ada surat dari Hatib kepada penduduk Mekah. Jadi bukan untuk semua Mekah, bukan untuk apa ni, Abu Sufyan, untuk orang kafir jahiliyah. Jadi sebenarnya surat ni untuk ahli keluarganya di Mekah. Hatib ni kan muhajir, dia hijrah. Jadi dia takut kalau Rasulullah SAW datang dengan tentera ya, menuju ke Mekah. Mereka tak sadar mereka akan dibunuh dan sebagainya. Dia kata larilah. Itu je tujuan dia. Dia bukannya nak khianat. Tapi pada waktu yang sama dia tetap satu khianat kerana membocorkan rahsia negara. Ini rahsia apa ni? Rahsia negara. Tak boleh beritahu, tak boleh bocorkan. Dan hukum orang yang buat macam ni, bocorkan rahsia, apa dia? Dibunuh. Mesti dibunuh. Jadi hukum terhadap jasus, kata ulama, jasus ni adalah spy yang bocorkan khianat apa ni terhadap negara, hukumnya adalah hukum maksimum dibunuh. Tak semestinya kerana dia kasih atau tidak, tapi adalah disebabkan dosanya itu atau jenayahnya itu jenayah yang sangat besar. Tak boleh kita bukakan ruang untuk orang bocorkan rahsia negara, bahaya. Dan rasa-rasanya zaman-zaman kita sekarang pun mereka mengamalkan undang-undang ini. Baik, balik kepada hadis. Jadi mereka pun membawa surat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Umar radhiyallahu anhu, dan dia adalah orang yang paling kuat di antara mereka dalam berpegang teguh kepada agama Allah, telah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Hatib. Seraya berkata, sesungguhnya orang itu adalah orang munafik, kata Umar, kerana dia telah menulis informasi secara rahsia kepada musuh-musuh kita. Sebab kalau bocor rahsia ini, orang Mekah tahu Nabi SAW datang dengan askarnya, apa akan jadi? Mereka akan buat persiapan. Itu akan merugikan, bahkan mengakibatkan apa ni, kita katakan tumpah darah yang sangat besar, dan apa ni, orang Islam akan terbunuh dan sebagainya. Jadi peperangan itu mestilah biasanya di dalam keadaan apa? Mesti dalam keadaan senyap-senyap dan adanya tipu daya dalam peperangan. Jadi kita jujur-jujur juga, tapi dah dalam buat peperangan dah tak boleh jujur-jujur lagi. Kita cakap tak serang, tapi kita roket satu kita hantar. Kita mesti macam tu. Baru peperangan, kalau tidak ada pegang perang. Siapa yang pandai tipu hela dalam peperangan, ialah yang akan menang. Okay. Ini antara tempat kita boleh trik sana, trik sini. Ini. Jadi apa jawab Rasulullah SAW tentang saranan Umar bin Khattab? Kita tahu Umar bin Khattab ni bukan suka nak bunuh orang, suka kepala orang, tapi apa sebab ya? Dia gairah, dia ada cemburunya terhadap agama Allah SWT. Orang dah buat salah, kita mesti hukum dia. Jadi beliau menjawab, tidakkah kamu tahu bahawa Allah sentiasa melihat para pengikut perang Badar dan berfirman, ini hadis tadi, kerjakanlah apa yang kalian kehendaki kerana aku telah mengampuni kalian. Ghafartu lakum. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Sedangkan Hatib adalah termasuk di antara ahli Badar. Jadi kalau bukan dia dah ahli Badar, pasti Rasulullah SAW dah membunuhnya. Sebab ini adalah dosa yang sangat besar. Baik. Jadi apa alasan Rasulullah SAW tidak membunuh spy ini? Apa dia? Tak ada lain melainkan sebab dia adalah ahli Badar. Dan bawakan dalil tadi. Dan ini bukti Ahlu Sunnah wal Jamaah benar dalam masalah mereka tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka mencintai para sahabat, dan bahkan mereka menyaksikan sebagian sahabat dengan apa ni? Dengan syurga. Secara umumnya Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Allah SWT telah reda kepada para sahabat bagaimana mereka telah reda kepada Allah SWT. Berbeza dengan apa yang dikatakan oleh golongan sesat, orang yang ikut hawa nafsunya, golongan Syiah Rafidah yang membenci pula para sahabat, yang menuduh dan mencaci maki para sahabat radhiyallahu alaihim. Ada yang mengatakan mereka fasik, ada yang mereka kata ada yang mengatakan mereka ni zalim, ada yang mengatakan mereka ni sampai kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas itulah kesesatan. Siapa daripada kalangan Syiah yang mengkafirkan sahabat, tidak ada khilaf bahawa dia kafir, terkeluar daripada Islam. Siapa tak kafirkan Syiah yang kafirkan sahabat, dia kafir. Sebab apa? Mengkafirkan sahabat maknanya dia membatalkan Islam daripada sumber. Sebab Quran tak sampai kepada kita melainkan melalui jalan sahabat. Quran kita ni, yang kiraat-kiraat yang kita baca semua, jalan datang daripada siapa? Daripada sahabat-sahabat. Bukan satu sahabat, bukan Ali bin Abi Talib saja. Kita ada Uthman, kita ada Ubay bin Ka'ab bin Mas'ud dan lain-lain lagi. Baik. Jadi kalau kita kafirkan sahabat, apa yang tinggal? Macam mana kita nak percaya dengan Quran gitu? Dan satu lagi adalah sesuatu yang mentafsirkan Quran, iaitu sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Nabi datang daripada jalan sahabat. Kalau kita dikafirkan sahabat, maka apa jadi? Baik. Tapi orang yang memfasikkan sahabat itu masih ada lagi pertimbangannya. Baik. Mereka digelar sebagai ahlul bid'ah. Ulama tidak mengkafirkan mereka. Dan begitu juga yang mencaci sahabat. Kalau dia caci sahabat bukan kerana mengkafirkan sahabat, maka kerana masalah personal contohnya, kerana terdapat sebahagian ahlu sunnah wal jamaah yang telah terkena fitnah syiah dan mereka telah mencaci maki sahabat. Begitu juga sebahagian yang sejalan dengan sebahagian khalifah telah mencaci maki sahabat, sebahagian sahabat Nabi SAW. Jadi kata mereka, jika kerana masalah duniawi saja, maka tidak sampai mereka kepada hukum kafir. Yang dihukumkan kafir secara jelas, yang kafirkan sahabat semua. Kafirkan sahabat semua, jelas dia adalah Rafidah dan mereka adalah kafir. Balik kepada hadis ataupun kepada kisah ini. Jadi jika seorang penguasa menangkap seorang mata-mata jasus yang menulis berita kepada musuh, dia boleh membunuhnya walaupun dia seorang Muslim, kerana dia telah banyak membuat kerusakan di muka bumi. Maka membunuh mata-mata walaupun Muslim hukumnya wajib bagi penguasa kerana besar kerusakan yang dia perbuat. Tetapi khusus kepada Hatib, hukum itu tidak berlaku kerana dia adalah salah seorang pengikut perang Badar. Oleh kerana itu Nabi SAW telah bersabda, tidak bersabda, tidakkah kau tahu bahawa dia seorang Muslim? Jadi ketika Nabi SAW tolak saranan Umar bin Khattab nak bunuh Hatib tadi, dia tak kata, bukankah dia orang Muslim? Tapi Nabi SAW bersabda, tidakkah kau tahu bahawa Allah telah memperhatikan ahli Badar? Allah telah berkata kepada mereka, lakukanlah apa yang kamu kendaki, aku telah ampunkan kamu. Jadi menunjukkan bahawa dibunuh, asalnya dibunuhnya seorang orang yang berkhianat kepada negara. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, dalam hadis ini terdapat dalil bahawa di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahawa Allah telah mengampunkan dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Maknanya kalau ada dosa pun dilakukan, diampunkan dosanya. Tapi yang lebih khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tak lakukan apa-apa pun kesalahan. Tapi tidak bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tersilap. Ini masalahnya. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah, hukum ni halal ke haram, ni sah ke tak sah contohnya, terdapat pembahasan apakah Rasulullah SAW boleh berijtihad macam seorang mujtahid berijtihad. Baik, ada dua pendapat. Satu kata tidak boleh, sebab Rasulullah SAW ni dapat wahyu. Jadi buat apa dia nak ijtihad? Tunggu je wahyu turun, jadi dia berhukum dengan wahyu. Pendapat kedua berkata Rasulullah SAW boleh berijtihad dan dalilnya telah berlaku. Realitinya Nabi SAW telah ijtihad dalam beberapa insiden. Dari mana dalil lagi kuat? Dalil pertama, teori theoretically Nabi SAW dapat wahyu, jadi buat apa nak ijtihad? Tapi dalil kedua, dia berlaku. Mana lagi kuat? Teori ke yang betul-betul realiti wakil? Wakil lah yang kuat. Kita dapat dalam banyak hadis Nabi SAW telah berijtihad. Dalam Quran pun ada. Dalam Quran pun ada. Tapi bezanya, kata pendapat yang kedua, apabila Nabi SAW berijtihad dan tersilap, kalau ijtihad mana boleh silap lah, tersilap, Allah tidak akan biarkan kesilapan itu. Pasti Allah SWT akan betulkan. Sebab itu di dalam ayat Al-Quran, apabila orang-orang munafik datang minta penyelamanya, minta pengampunan, berikan alasan-alasan, Rasulullah SAW berikan alasan. Sedangkan beliau tahu bahawa mereka ni tersilap. mereka telah buat salah. Jadi Allah SWT tegur, afa Allahu anka lima azinta lahu, semoga Allah mengampunkan kau, memaafkan kau, kenapa kau izinkan mereka. Jadi maknanya istihad tu salah, Allah betulkan. Dan satu lagi di dalam peristiwa peperangan Badar, baik, sahabat-sahabat dapat tawanan perang daripada orang musyrikin. Kemudian ada khilaf nak bunuh tawanan-tawanan ini ataupun kita jadikan dia pampasan. Ini kalau nak bebaskan dia kena bayar pampasan, ataupun kita treat prisoners. Bebaskan orang apa ni tawanan perang ini, kamu bebaskan tawanan perang kita. Jadi Rasulullah SAW mengambil jalan apa ni? Tidak membunuh mereka. Jadi ini adalah saranan apa? Abu Bakar As-Siddiq. Umar berkata, bunuh saja semua. Selalu mengambil khatab keras. Jadi Nabi SAW telah ditegur oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah. Ada surah At-Taubah atau surah Al-Anfal. Maka nali Nabi an yakuna lahu asra hatta jittina fil ar. Tidak bolehlah bagi seorang Nabi untuk memiliki tawanan terang sampailah dia kuat di atas muka bumi. Dia menunjukkan istihad Rasulullah SAW tu tersilap. Tapi yang penting, akhirnya orang yang kata Nabi SAW tak istihad kerana takut apa ni, salah. Orang yang kata Nabi SAW kata, Nabi istihad, dua-dua kata apa, macam mana pun hukum tak berubah. Hukum yang keluar semuanya betul. Jadi tak ada apa-apa salah dalam masalah ini. Jadi balik kepada faedah hadis, bahawa Rasulullah SAW diampunkan dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Daripada sudut makna, Nabi SAW adalah orang yang maksum daripada buat sengaja buat kesalahan, buat dosa. Dan hal semacam ini juga terjadi pada sebahagian sahabat Nabi, iaitu mereka yang ikut dalam perang Badar sebab ada dalil. Sebahagian ulama berkata, ketahuilah bahawa di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahawa Allah telah mengampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Khusus maknanya tak ada orang lain kongsi. Oleh kerana itu setiap hadis menjelaskan bahawa siapa yang melakukan begini maka dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang diampuni adalah hadis dhaif. Kerana ini merupakan salah satu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang mengatakan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, maka hadis ini banyak. Qama Ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan dengan penuh keimanan mengharapkan pahala, maka diampunkan dosa mana? Yang telah lalu. Kalau ada tambahan yang akan datang, kata Syekh Zamin rahimahullah taala, mesti tambahan itu dhaif. Sebab hanya Rasulullah SAW yang diampunkan dosa-dosa yang akan datang. Okay, jadi ini adalah kaedah. Allah alam, saya dapati bahawa kaedah ini belum lagi dipertikaikan oleh siapa. Saya belum jumpa lagi yang pertikaikan kaedah ini. Ada tak hadis yang sahih bahawa siapa yang lakukan amalan diampunkan dosa yang akan datang juga? Baik, ada, tapi didapati bahawa hadis-hadisnya adalah lemah. Dan faedah yang kedua adalah hadis terdapat di dalam hadis ini fadilat qiyamul lail dan panjangnya berdiri dalam qiyamul lail. Allah telah memuji orang-orang yang bangun malam dan memperpanjangkan dirinya dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung. Wallahu a'lam. Amma ba'd. Kita telah membaca hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat panjang sehingga mengakibatkan kakinya bengkak. Tatafattar qadamahu, maknanya tafattar artinya membesar tu asal, dan di mana darah ni sampai apa ni, sampai terhenti di situ. Yang kita nak katanya sampai bengkak kaki. Dan ini disebabkan panjangnya berdiri. Tetapi janganlah kita sangka bahawa kita disuruh untuk menyiksa diri, tidak juga. Sebab perkara yang berlaku itu sampai bengkak kedua tapak kedua kaki Rasulullah SAW bukanlah sampai tahap sesuatu yang memudaratkan Rasulullah SAW sampai menyakitkan dia tidak dapat dia buat urusan sehariannya. Bahkan sebelum itu bukanlah maknanya solat Rasulullah SAW yang sangat panjang setengah malam dan mungkin sampai 7 jam dan seterusnya, tidaklah bermakna bahawa Rasulullah SAW tidak solat subuh berjamaah. Dia tetap solat subuh berjamaah. Bahkan orang yang solat malam biasanya dia lah yang paling apa, paling cepat masuk masjid untuk solat subuh. Dia dah terwitir, dia terus apa ni, dia masuk masjid ataupun keluar dari rumahnya ke masjid. Dan juga tidak bermakna selepas itu Rasulullah SAW terlalu ngantuk, kemudian dia tidak dapat buat urusan kerjanya sampai tertidur waktu kerja, tertidur bawa kereta, tertidur bawa motor. Kalau sampai tahap macam gitu, maka itu tidak dituntut, itu bukan mujahadah namanya. Apalagi dia mengabaikan yang wajib, sampai kat tempat kerja dia tertidur depan komputernya ke ataupun tengah meeting ke dan sebagainya. Jadi ini tidak dimaksudkan oleh Islam. Inilah nanti orang-orang yang bukan Islam kata apa, inilah terlampau banyak sangat apa, rigid sangat, strict sangat dalam Islam. Tidak, eh? Kita tak disuruh sampai gitu. Rasulullah SAW telah memberikan badannya istirahat yang cukup, istirahat yang cukup, dan dia telah berjaya untuk mujahadah. Mana mujahadah? Dia kawal nafsunya, dia kawal dirinya. Dia melawan hawa nafsunya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ibadat itu tidaklah memberatkannya. Kita tidak disuruh sampai memaksa-maksa untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tetapi susah payah tu mesti ada. Susah payah nak capai maqam mujahadah ni bukan senang. Jadi dia ada perlu susah payah, perlu mujahadah. Tapi kita tidak disuruh menyiksa diri. Baik, kalau disuruh menyiksa diri, kita disuruh cucuk kat pipi, cucuk kat lidah dan sebagainya, jalan 1-10 km dan seterusnya. Kita tak disuruh sampai buat macam tu. Kita tidak disuruh untuk pukul-pukul pipi, pukul-pukul dada, badan dan sebagainya. Itu semua bukan daripada ajaran Islam. Baik. Jadi kita juga tidaklah dibenarkan. Yang penting kita dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita mengabaikan yang wajib. Itulah yang paling penting. Baik. Sebab itu antara orang yang paling bagus solatnya, yang paling bagus puasanya, kata Rasulullah SAW, adalah solat dan puasanya Nabi Daud AS. Ada dalam Sunan Abi Daud bahawa Nabi Daud AS paling bagus solatnya. Dia tidur sebahagian daripada malam, rupa saya 1/6 ke, kemudian dia akan bangun sebahagian ni lagi, dia bagikan malam tu kepada 3. Jadi dia bangun, dia tidur dulu, lepas tu dia solat, lepas tu dia tidur balik. Lepas tu baru dia bangun untuk solat subuh. Jadi maknanya dia bagikan malam tu kepada 3, dia tidak solat keseluruhannya. Dia tidur 2 kali. Dia solat sekali pertengahan malam. Kemudian begitu juga puasa sunat Nabi Daud AS, bahawa beliau puasa 1 hari dan besoknya dia akan berbuka, dan lusanya baru dia berpuasa. Jadi selang-seli puasa ni, dia tidak start puasa ni, terus menerus puasa berturut-turut. Jadi maknanya Nabi Daud AS puasa kalau dalam setahun, setengah tahun dia puasa. Betul tak? Setengah tahun dia puasa. Kata Rasulullah SAW, itu adalah puasa yang paling baik. La afdal la min hala. Tidak ada yang lebih afdal dari puasa Nabi Daud AS. Dalam hadis yang masyhur Amr bin As yang bertanya tentang apa? Tentang solat dan puasa sunat. Jadi ini semua adalah petunjuk daripada syariat berkaitan dengan bagaimana kita nak mendapatkan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan ibadat ya, tapi jangan sampai kita berlebih-lebihan. Kerana siapa yang berlebih-lebihan di dalam apa juga, apalagi dalam agama, maka dia akan binasa. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah atau binasalah orang-orang yang melampau-lampau, binasalah orang yang melampau-lampau, binasalah orang yang melampau-lampau. dalam apa juga perkara. Baik. Jadi di dalam hadis ini, faedah kedua yang disampaikan oleh Syekh Uthaimin rahimahullah taala sudah diterangkan tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal pengampunan dosa yang akan datang. Faedah yang kedua adalah di dalam hadis ini terdapat dalil tentang fadilat qiyamul lail dan panjangnya berdiri dalam qiyamul lail. Ada dua hal sini. Satu, qiyamul lail itu sendiri walaupun sekejap, dia adalah solat sunat yang paling afdal. Selepas apa ni? Solat fardu. Selepas solat fardu. Kemudian terdapat khilaf mana lagi afdal, solat sunat waktu siang dengan solat sunat waktu malam, yakni yang rawatib yang mengiringi solat-solat wajib. Ada yang mengatakan tetap solat malam lagi afdal walaupun daripada solat rawatib yang waktu siang. Kata yang benar dalam hal ini, bagaimana kata Ibn Rajab telah disebutkan dahulu dengan Allah Ta'ala, beliau telah berkata adapun solat sunat rawatib dia lebih afdal daripada solat-solat sunat yang lain. Sebabnya dia mengiringi yang wajib. Dia mengiringi yang wajib, jadi dia dapat status apa ni, hampir kepada yang wajib, lagi afdal. Selepas itu, maka solat sunat yang paling afdal adalah solat di waktu malam sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim. Afdalu solati ba'dal faridah atau ba'dal maktubat solatul lail. Sebaik-baik solat selepas solat fardu adalah solat waktu malam. Kemudian perkara yang kedua adalah kelebihan panjangnya berdiri dalam qiyamul lail, sebab itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua mengikut kemampuan masing-masing. Mengikut kemampuan masing-masing. Jangan terus bangun semangat kunci jam terus bangun. Baik, angkat duduk apa semua terus nak solat 4 jam, nak solat yang 4 jam lah. 1 jam sudah, 1 jam, 1 jam setengah. Baik, saya rasa lepas tu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun dia tak boleh lagi. Itu yang biasanya berlaku, nak baca satu juzuk kononnya, nak sembahyang 8 rakaat dan kemudian nak sembahyang 3 rakaat witir. Kadang-kadang berlaku, itulah mungkin sekali yang dia buat pada tahun itu. Jadi apa faedah? Sebab ini perlu kepada latihan. Sebagaimana apa juga kita nak buat, perlu pada latihan. Nak lari jauh maraton, nak lari apa ni, laju dalam apa sprint dan sebagainya, mana dia terus boleh lari. Dia mesti nak kena apa? Nak kena praktis dulu, exercise dulu pelahan-pelahan, lepas tu tambah. Betul tak? 2.4 km. Kalau awak terus dia nak lari, memang awak boleh pingsan tu, yang ada orang kena mati. Lagi-lagi yang tersebut, sebab apa dah? Dah karat, dah tak biasa. Jadi nak kena latih pelan-pelahan. Jadi ambil sikit pun daripada malam pun dah cukup bagus. Nah, walaupun setengah jam, berapa rakaat saja pun jadi. Lepas tu ditambahkan. Cuba buat secara konsisten, itu lebih baik. Kalau tak dapat satu minggu tiap-tiap malam kita buat pun, seminggu sekali ke, seminggu dua kali ke, bila ada waktu lapang hujung minggu, kita ambil waktu-waktu cuti, kita qiyamul lail, baik, itu lagi baik. Dan kita lepas tu tambah dan tambah dan tambah. Bila kelazatannya dah datang, Allah berikan taufik kepada kita, maka lepas itu akan mudah. Kita akan rasa gelisah kalau tak apa, tak bangun untuk solat malam, rasa macam rugi. Itu yang dirasakan oleh orang-orang salih. Sebab kata Rasulullah SAW, wada'u salihin, dia adalah perkara biasa ataupun hidangan ataupun adat kebiasaan orang-orang salih sebelum kamu. Apa dia? Salat malam, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi ada dua, satu qiyamul lailnya sendiri, kemudian panjangnya berdiri dalam qiyamul lail berbanding dengan rukun-rukun lain, rukuk dan sujud. Dan Allah telah memuji orang-orang yang bangun malam dan memperpanjang dirinya selain berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, lambung mereka jauh daripada tempat tidur mereka. Madaji', tempat tidur. Tatajafa maknanya ibtada, jauh. Yad'una rabbahum, apa mereka buat jauh daripada tempat tidur? Mereka sedang berdoa kepada Tuhan mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama', dengan rasa takut dan harap. Baik. Jadi apa yang mereka takut? Bila mereka mengingatkan dosa-dosa mereka, mereka jadi takut. Dan tama'an, dengan penuh harapan. Apa yang mereka harap? Mereka bila teringat akan pahala surga, maka mereka akan rasa penuh harapan kepadanya. Itulah pujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan waktu siang pula, daripada dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka pemurah. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Tak ada seorang pun yang tahu apa balasan untuk orang-orang yang saya mulai ini yang memberikan infak jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kenapa disembunyikan, tak diberitahu balasan bagi orang kiamat lain? Pasal dia buat kerja waktu orang tak nampak. Waktu apa tu? Waktu tengah malam, waktu orang tengah tidur, dia bangun ibadat kepada Allah SWT, ikhlas kerana Allah SWT. Jadi ganjaran pun Allah sembunyikan, Allah tak beritahu. Special sangatlah, istimewa sangatlah balasannya. Min qurrati a'yun, tapi Allah isyaratkan apa dia? Daripada perkara-perkara yang menyedapkan pandangan mata. Baik, kita berdoa kepada Allah semoga kita semua termasuk dalam golongan mereka. Perhatikan Allah kata jazaan sebagai balasan bima kanu ya'malun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Satu lagi dalil bahawa kita semua dapat apa yang kita kerjakan. Bukan orang lain pergi solat malam untuk kita. Kita dah pesan, kau bangun nanti solat buat aku sikit. Awak SMA, awak ingatkan dia ke apa semua tak pakai. Baik, awak punya amalan lah yang awak dapat. Orang lain, orang lain pula yang dapat. Baik. Jadi kalau ada orang susah nak bangun ke apa ke, bolehlah dia bertahun, dia boleh bekerja sama. Kau bangun, kau kejutkan aku. Itu cantik juga kan? Tapi kena pelihara lah masalah apa? Masalah ikhlas, dan sampai benda ni jangan paksa-paksa. Tentang-tentang kawan dia tunjukkan, dia bangun kawan, kadang-kadang dia bingit juga, apalah aku nak tidur dan sebagainya. Ini kalau buat, biasanya satu bulan, dua bulan aja. Lepas tu dia pun dah tak kuasa nak pergi kejut-kejutkan, kejutkan kawan dia. Maksudnya akhirnya tetap nak kena apa? Nak kena bangun sendiri, tetap nak kena buat sendiri. Jadi kita semua rasanya perlu ada kesedaran untuk melakukan hal ini. Yang penting kita doa kepada Allah SWT, berikan kita taufiknya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, yakni mereka bangun bukan berarti bergadang, yakni jaga malam untuk tonton TV, untuk main kartu, menonton konsert dan sebagainya. Dan tapi mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah. Jadi bukan untuk tengok World Cup dan sebagainya. 3-4 jam ni buat Asia Cup. Dah habis belum tak tu? Menyembahnya dengan rasa takut dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, ukhfiyalahum, daripada bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kata Syekh, apa yang disembunyikan Allah dari mereka itu dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. A'dadtu li'ibadis salihin ma la 'aynun ra'at, sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, wa la udhunun sami'at, dan tidak didengar oleh telinga. Maknanya tak pernah dilihat. Tak dilihat tu maknanya tak pernah dilihat oleh mata. Tidak didengar oleh telinga, maknanya tak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak terbetik sikit pun dalam hati manusia. Tidak ada satu manusia pun yang pernah terfikir pun akan nikmat-nikmat itu. Jadi betul-betul disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai balasan. Dia telah sembunyikan ibadatnya khas ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia adalah syurga. Apa balasan dia? Syurga-syurga ni tak ada orang pernah nampak, tak ada orang pernah dengar pun nikmat ni, dan tak ada orang pernah terfikir akan apa yang ada dalam syurga. Apa yang kita fikirkan, yang kita bayangkan, semuanya tak betul, semuanya tak sama. semuanya tak sama. Kita cuma tahu bila Allah SWT kata ada sungai, kita tahu sungai kat dunia macam mana, tapi apa sebenarnya sungai kat syurga kita tak tahu. Kita dengar ada pohon-pohonan dalam syurga, kita tahu apa makna pohon, kita pernah nampak pohon dalam syurga, tapi kita tak tahu apa dia sebenarnya dalam syurga. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga yang lain, derajat-derajat di dalam syurga, hurun ain dan seterusnya, tak mungkin kita akan dapat bayangkan. Atau buah-buahan daripada yang disebutkan dalam syurga dalam awal surah Al-Baqarah tu, di mana rasanya berbeza-beza, itu juga tak dapat kita bayangkan. Nah, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk para penghuni syurga. Itulah doa. Sesungguhnya Dia Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Amin. Jadi itu adalah hadis berkaitan dengan al-mujahadah. Ada beberapa hadis lain dalam bab ini. Satu antaranya adalah hadis Aisyah yang berikutnya. Kita baca sikit lagi. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mizar. Muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata apabila tiba 10, yakni 10 malam terakhir, yakni bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan ibadat malam, beliau membangunkan istrinya, beliau amat bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya. Bezanya hadis ini menerangkan tentang mujahadah Rasulullah SAW dalam beribadat dan sekali lagi dalam solat. Baik, menunjukkan solat itu adalah sebaik-baik amalan. Baik, mungkin ada orang boleh apa ni mengatakan apa ni tak ada ibadat lain, nasib solat memang nak apa lagi. Islam tu paling bagus sekali kita boleh buat adalah solat, yang ni hubungan kita dengan Allah SWT yang khusus adalah solat. Walaupun sana ada banyak ibadat-ibadat lain, kita ada haji, kita ada umrah, kita ada sedekah, kita ada tolong orang dan seterusnya. Tapi kita sedang bahaskan tentang apa? Tentang ibadat tambahan khusus antara seorang tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, iaitu solat. Dan di sini adalah solat malam. Jadi dalam banyak-banyak malam setahun, walaupun Rasulullah SAW biasa solat malam sepertiga, dua pertiga, separuh malam, dalam bulan Ramadan Nabi SAW lain. Awal Ramadan 1 sampai 20 Nabi SAW kira boleh katakan macam biasa. Mungkin banyak sikit daripada biasa, tapi macam biasa. Tapi bila masuk malam 21 Ramadan sampai kepada akhirnya Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hidupkan malamnya. Ahya al-laila. Ahya maknanya hidupkan malam. Zahirnya kata ulama tidak tidur. Hidupkan malam tidak tidur. Dan tidak tidur dengan apa? Dengan ibadat. Itu maksudnya. Ini adalah hari-hari yang Nabi sallallahu terus tak tidur langsung daripada maghrib sampai subuh. Wa ayqadha ahlahu, bukan itu saja, Nabi SAW mengejutkan ahli keluarga. Ahli keluarganya, ini isteri-isteri. Wa jadda, dan dia bersungguh-sungguh, yakni beribadat solat. Wa syaddal mi'zara, dan mengencangkan sarungnya. Mi'zar adalah kain. Baik, dan kain ni adalah salah satu pakaian orang Arab. Bukan orang Melayu dia pakai sarung. Orang Arab pakai sarung, tapi orang yang betul-betul kata orang champion nak ikut sunnah tak pakai sarung pun, pakai seluar juga, pakai jubah juga. Nabi SAW pakai sarung macam orang Melayu pakai. Baik. Adakah sunnah pakai kain? Tak ada lah, semua pakaian tak ada sunnahnya. Asalnya tak ada sunnah menaikkan ada dalil. Awak ada dalil bahawa pakaian tertentu tu adalah sunat pakai ni, setakat pakai ni. Jawapnya tak ada. Adakah semua yang Rasulullah SAW pakai sunat itu pakai? Tidak kan? Ya ke tidak? Tidak. Rasulullah SAW pakai cincin, adakah sunat pakai cincin? Rasulullah SAW pakai tongkat, sunat pakai tongkat, pakai capal. Dan capal sekali gini adalah, adakah sunat pakai capal sekali gitu? Rasulullah SAW pakai khuf, adakah sunat pakai khuf? Jawapnya tidak. Tapi sunatnya adalah bila kita pakai sebagaimana yang Nabi SAW pakai. Maksudnya apa? Dengan sebab-sebab, dengan keadaan-keadaan yang buat Nabi SAW pakai. Nabi SAW pakai, jika tak ada pukul sebab, dikarenakan itulah pakaian yang ada padanya. Ya tak? Dan itulah pakaian dipakai oleh kaumnya. Jadi Nabi SAW pakai apa yang dipakai oleh kaumnya. Dan kadang-kadang dihadiahkan kepada beliau sebahagian pakaian. Kadang daripada Somal, kadang daripada Yaman, kadang daripada mana. Nabi SAW pakai tak? Dia pakai. Tak ada. Nabi SAW apa ni? Dia tidak pilih fashion tertentu. Nah, tak ada pilih fashion tertentu. Dan namakan fashion Islam, busana Muslim, busana Muslimah ni apa semua. Asal tak ada. Tak ada apa-apa. Tak ada sunnahnya kat situ. Nah, tu asal. Jadi kalau Nabi SAW pakai serban, sebab orang pakai serban sampai sekarang. Orang pakai pakai serban. Bukan kat negeri Arab juga, juga sebagian. Sebagian negeri kita pun kat Kelantan pakai pakai serban. Sebagian kat Kedah pakai pakai serban. Style dia lain-lain je. Nah, jadi asal dia ada. Nah, tetapi di sana ada perkara daripada pakaian yang Nabi SAW pakai kerana bersebab. Nabi SAW pakai khuf. Bila perlu pakai khuf. Bila-bila lagi dalam musim sejuk, dalam perjalanan. Jadi mudah untuk sapu atas khuf. Dan Nabi SAW pakai pakai capat. Nabi SAW pakai tongkat. Bila dia perlukan pakai tongkat. Jangan kita pakai tongkat tak pasal. Pasal, ya tak, kita dah cakap. Kita terangkan hal ini banyak kali. Nabi SAW dulu tak pakai cincin. Tapi bila diperlukan pakai cincin untuk buat mohor dalam surat-surat rasmi, barulah Nabi SAW pakai pakai cincin. Tak ada hal. Nabi SAW tak pakai jam sebab jam belum ada lagi. Jadi kalau perlu kita pakai. Kalau perlu kita pakai, tak perlu kita kita tinggalkan, tak ada pasal. Jadi di sini Nabi SAW mengencangkan kainnya. Ada makna yang zahirnya lah, dia ikat kainnya kuat-kuat supaya tidak tidak melorot. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maksudnya dalam kitab tu, kata al-mi'zar asalnya al-izar, iaitu kain sarung, yakni lower garment, iaitu kinayah. Katanya lah kinayah dari menjauh isteri. Kinayah tu maknanya kata-kata apa ni, kiasan. Maknanya Nabi SAW tinggalkan isteri dia, jauhkan isteri dia, tidak bersatu dengan isteri, tidak tidur dengan isteri. Untuk apa? Untuk ibadat sepanjang malam. Ada yang mengatakan bahawa bersungguh-sungguh dalam ibadat. Bila kita kencangkan kain tu, maknanya kita nak kita nak sungguh-sungguh buat kerja dalam hal ini ibadat. Seperti kita menyingsingkan dengan, maknanya kita nak mengerjakan sesuatu dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh. Jadi yang benar kata Syekh Tani Rahmat Ta'ala, dua-dua makna itu tak salah. Dua-dua makna itu betul. Dia tinggalkan isteri, tak satu dengan isterinya sebab dia ibadat. Dan dia juga sungguh-sungguh dalam beribadat. Dan ini sebenarnya dipilih, hadis ini dipilih kerana dia jelas menerangkan tentang bab al-mujahadah. Cuma dalam hal ini dia ada sebab lain untuk mengejar keistimewaan yang terdapat pada malam-malam ini. Jadi mujahadah ni macam-macam. Mujahadah biasa, lepas tu di sana ada musim-musim tertentu yang ada fadilat. Kita bermujahadah, kita sungguh-sungguh untuk tidak terlepas daripada mendapat kelebihan fadilat hari-hari tersebut, tempat-tempat tersebut. Jadi kalau kita tinggal misalnya kata dekat Masjid Nabi, ataupun dekat dengan Masjid Nabi, atau di Masjid Haram, Umrah dan sebagainya, maka kita mujahadah lah. Jauh pun jauh lah kita jalan untuk menunaikan salat berjemaah di Masjid Masjidil Haram ataupun Masjid Nabi. Susah payah pun kita kan, kita akan buat. Kerana nak dapatkan pahala. Begitu juga dalam musim-musim tertentu. Begitu juga dalam musim-musim tertentu. Sebagaimana yang berlaku kemarin, puasa Arafah lah, puasa Ashura lah. Kan rugi kalau kita tertinggal berpuasa dalam hari-hari tersebut. Jadi 10 Ramadan, dan Ramadan secara umum ya, adalah bulan yang istimewa. Tetapi pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, salah satu daripada malamnya terdapat apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar atau malam qadar, tapi orang kita kata malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah tu dah malam dah. Tak tahu lah kata orang Melayu tak. Yang penting orang faham. Sebab apa? Allah SWT telah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah turunkan ia, hu dekat sini adalah Al-Quran, fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadr. Tahukah engkau apakah itu malam Lailatul Qadr? Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Ibadat dalam malam ini lebih baik daripada kita beribadat 1000 bulan. 1000 bulan ni ibadat. Cuba bayangkan. Dan mereka telah kira-kira 83 tahun. Maksudnya kalau kita ibadat 83 tahun pun, banding dengan satu malam kita dapat ibadat malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar tu sama baik ke lebih baik? Lebih baik, masih lebih baik. Khairun, tak lebih baik daripada beribadat 1000 bulan. Siapa yang pandai buat, siapa yang pandai kira-kira, tentu dia akan apa ni? Akan tahu bezanya. Dan siapa yang mampu nak ibadat 83 tahun? Kalau dia boleh hidup pun 83 tahun, adalah ataupun 100 tahun. Bayangkan yang ujung-ujung tu dah tak boleh nak bangun. Dah pulang alik apa? Hospital lagi. Kalau dia boleh pun. Jadi maksud dia di sini adalah malam ini malam sangat istimewa. Allah SWT Maha Pemurah. Maka dia nak pilih mana-mana malam yang dia kehendaki untuk istimewa kan. Allah SWT pilih malam Lailatul Qadar yang akan berlaku pada malam antara 21 sampai 30 Ramadan. Sampai 30 Ramadan. Kalau Ramadan ada 30 hari. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis telah menerangkan bahawa yang besar kemungkinan jatuhnya malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang witir daripadanya ganjil. 21, 23, 20, 25, 27, 29. Kemudian antara yang witir tu mengatakan yang mana? Malam 27. Ada yang tarjihkan malam 27 secara mutlak. Baik, ada yang mengatakan yang 30. Ada belas pendapat. Kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, belas pendapat. Tak lebih daripada itu. Tentang apakah atau bilakah malam Lailatul Qadar. Tapi yang penting di sini adalah bila sebenarnya exactly tidak diberitahu. Sebab diangkat ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang masyhur, Nabi SAW telah bersabda, dia masuk masjid, dia kata, aku telah diberitahu bila malam Lailatul Qadar dan aku nak masuk masjid nak beritahu pada korang. Tapi aku dapati dalam masjid ada orang terang bertengkar, tiba-tiba hilang. Ilmu tu diangkat. Jadi macam mana pun, carilah Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar pada malam 10-10 yang terakhir dalam riwayat, pada malam-malam yang ganjil. Jadi hikmahnya adalah untuk apa ni? Untuk kita bersungguh-sungguh beribadat sepanjang malam-malam Ramadan. Siapa yang beribadat sepanjang malam Ramadan, confirm dia akan dapat Lailatul Qadar. Tapi mesti ke dia niat nak dapat Lailatul Qadar baru dia dapat pahala ibadat malam Lailatul Qadar? Tak kena niat. Itu pun ada khilaf. Dah banyak cerita, nanti kita tunggu bulan Ramadan lagi, lagi satu kita bahas. Baik. Jadi hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermujahadah untuk mendapatkan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah antara tempat-tempatnya kata ulama Nabi SAW menghidupkan malam seluruhnya dengan ibadat. Dan kata ulama maknanya bolehlah solat sepanjang malam. Tapi Syekh Fahmi rahimahullah taala dalam kitab dia tidak menguatkan pendapat ini atau istidlal ini. Sebab kata beliau, ahyan lain, menghidupkan malam itu tidak semestinya solat sepanjang malam. Solat sepanjang malam tidak semestinya solat sepanjang malam. Sebab mungkin kat situ ada ibadat-ibadat lain, cuma tak tidur malam saja. Mungkin ada ibadat-ibadat lain. Dan dalilnya Nabi SAW pernah iktikaf dalam masjid Nabi. Lalu isterinya datang menziarahi beliau, itu Safiyyah binti Hayy binti Huyay ibn Akhtab. dan Nabi SAW telah berbual-bual dengan isterinya. Nabi SAW hantar dia sampai ke pintu masjid, tunjukkan Nabi SAW tak solat sepanjang malam. Ala kulli hal, yang dimaksudkan di sini jelas Nabi SAW jadda, dia telah bersungguh-sungguh beribadat. Wa syaddal mi'zar, dan Nabi SAW telah mengencangkan sarungnya. Baik. InsyaAllah kita cukup dengan hadis ini saja. Ada apa-apa soalan? Baik, kalau kita diminta untuk solatkan untuk orang dan dia masih hidup, betul tak? Kita katakan tak boleh, dah mati baru kita boleh solatkan untuk dia, ya? Solat jenazah. Apa hukum kalau doakan untuk orang lain yang masih hidup, masih hidup ataupun telah meninggal dunia? Jawabnya boleh, doa boleh, tak ada khilaf di kalangan ulama. Apa mazhab pun semua kata doa bagi seorang itu bermanfaat bagi saudara, sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dalilnya terlampau banyak sangat, terlampau banyak sangat. Jadi Nabi SAW doa untuk orang-orang yang masih hidup, Nabi SAW doa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, bahkan solat jenazah itu doa untuk orang telah meninggal dunia. Kaedah yang tadi yang Nabi SAW yang khusus jadi maafkan lepas dan akan datang. Puasa Arafah, hadis puasa Arafah. Hadis puasa Arafah itu juga saya tunggu ada orang tanya, saya pun nak tanya sendiri dan saya terlupa. Siapa puasa Arafah, kata Rasulullah SAW, aku mengharapkan diampunkan dosa tahun sebelumnya dan tahun selepasnya. Tahun selepasnya, bukan sampai bila-bila. Kalau cakap ta'akhir, sampai bila-bila. Itu beza. Ya ke tidak? Kan ada beza. Yang dalam peperangan untuk ahli Badar tu, lakukan apa yang kau kehendaki, aku pelampunkan kau. Jadi ada perbezaan di situ. Sebenarnya ini pun ada permasalahan yang panjang lebar tentang masalah dosa yang akan datang diampunkan. Apakah maksudnya? Baik. Adakah sama kedudukannya dengan keistimewaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya ingat beberapa hadis untuk Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ada menginfakkan periginya tu, hartanya, bahawa Allah SWT mengatakan lakukanlah apa-apa selepas ini diampunkan untuknya. Itu juga riwayat-riwayat seperti itu. Allah Alam boleh dikaji. Ada soalan lain? Tetapi dalam bab ahli Badar tadi, teringat buat saya, kita dah jelas tentang kelebihan ahli Badar. Ahli Badar yang ini orang-orang yang ikut serta dalam peperangan Badar, jumlahnya ada 300 lebih sahabat. Di situ ada Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Sebab itu kita yang ini dalam Islam sahabat-sahabat ni dia ada maratib, ada martabat-martabat ni. Jadi martabat yang paling tinggi adalah golongan muhajirin secara umumnya. Muhajirin yakni yang hijrah, sama ada daripada Mekah ke Madinah ataupun daripada selain. Dan satu lagi adalah golongan yang tidak hijrah, iaitu orang-orang al-ansar secara umum. Kemudian orang muhajirin ni ada macam-macam, ada yang awal-awal masuk Islam, itu dinamakan as-sabiquna awwalun minal muhajirin. Dan juga ansar tu ada yang awal masuk Islam, iaitu yang bai'at Nabi SAW dalam bai'at Aqabah beberapa kali sebelumnya. Okay. Dan kemudian di antara mereka tu ada yang ada khidmatnya di dalam Islam. Dan mula dengan apa? Peperangan yang pertama dalam Islam adalah peperangan Badar. Ada peperangan pertama. Jadi siapa yang ikuti perang Badar, dia ada keistimewaan yang tak dapat ditandingi oleh orang-orang yang tak ikut dalam peperangan Badar. Okay? Kemudian beberapa peperangan lain. Tapi perang Badar adalah peperangan yang paling yang paling istimewa, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang mengikutinya. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ya Allah, jika engkau binasakan golongan ini, maka engkau tidak akan disembah selama-lamanya di atas muka bumi. Sebab orang Islam tinggal itu je. Kalau mereka kalah dalam peperangan Badar, maka habis, dah tak ada orang Islam lagi. Tak ada orang Islam. Ini juga dalil bahawa Nabi Khidir tak ada waktu tu dan tak ada sekarang. Sebab apa? Kalau Nabi Khidir masih hidup lagi, kalaulah binasanya orang-orang Nabi SAW dan Ahli Badar, Khidir masih ada lagi, boleh continue dakwah. Betul lah. Oleh kerana Nabi SAW kata kau tidak akan disembah selama-lamanya atas muka bumi, hadis dalam Bukhari dan Muslim, maka itu menunjukkan bahawa itulah saja orang-orang Islam di dunia ketika itu. Ya. Jadi macam mana pun kita mengagungkan Ahli Badar dan sebagainya, tapi jangan sampai kita agung-agungkan seperti apapun juga. Dan sekarang ada orang selawat Badar lah dan sebagainya. Jadi ini kenapa kita lakukan sesuatu yang apa ni tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat? Yang sahabat-sahabat lah orang yang paling tahu kelebihan Ahlul Badar. Kita baca hadis-hadisnya, begitu juga ulama-ulama hadis, tak pernah kita dengar tentang selawat Badar. Tak tahu mana datang. Baik. Dan kemudian itu tak apa. Kemudian umumnya kita doa untuk para sahabat radhiyallahu alaihim, tapi dalam rangka untuk mengkhususkan sebahagiannya, kemudian mengada-adakan suatu selawat dan seterusnya, kemudian mengiktikadkan kelebihan selawat tu boleh mencapaikan hajat dan seterusnya, lebih daripada, kadang-kadang lebih daripada selawat yang Nabi ajar sendiri. Nabi cuma ajar satu selawat saja tu, yang namakan salat apa? Salat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah sebab ada sebut ada selawat Nabi Ibrahim kat situ. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Lafaz beza-beza sikit, tapi itulah dia. Fil alamina innaka Hamidun Majid. Selawat yang kita diajarkan untuk kita baca dalam tasyahud. Dan itulah Nabi SAW, jawapan Rasulullah SAW bila ditanya apabila turunnya ayat, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wa orang yang beriman, selawatlah kepadanya dan berilah penghormatan dengan sepenuh-penuhnya. Qatas taslima. Jadi ya Rasulullah, macam mana nak selawat? Macam mana selawat salam pada Nabi SAW pun ajar qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seterusnya. Fil alamina innaka Hamidun Majid. Bisa-bisa sikit aja lafaz riwayatnya. Kata sahabat, kami diajarkan selawat Ibrahimiyah ini sebagaimana kami diajarkan satu ayat daripada Al-Quran. Apa maknanya? Satu ayat dalam Quran. Macam mana Nabi SAW ajar Quran? Boleh tambah sana, boleh kurang sini sikit lah. Boleh taruh Sayyidina sana, taruh Habibina, Syafi'ina, semua boleh taruh tak? Quran, boleh taruh? Tak boleh taruh, tak boleh tambah sikit, tak boleh kurang sikit. Dan Nabi ajar sampai hafal, itu Quran. Dan Nabi ajar selawat Ibrahim ini pun macam tu. Baik. Jadi itulah yang benar dalam dalam hal ini. Kalau aku lihat kita cuma terangkan sajalah, yang terima tak terima lah. Terimalah, terima tak terima. Kita pulanglah, mungkin mereka ada dalil-dalil mereka, wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.